Ros FM Jakarta. Pelajaran dari Sang Keledai. Suatu hari keledai milik seorang petani jatuh ke dalam sumur, sementara si petani, sang pemilik binatang tersebut, berpikir apa yang harus dilakukannya. Akhirnya ia memutuskan bahwa hewan itu memang sudah tua dan sumur pun memang harus sudah ditimbun karena berbahaya. Begitu menurut petani. Jadi apa gunanya menolong si keledai? Lalu si petani mengajak tetangganya untuk membantunya. Mereka bersama-sama membawa skop dan mulai menyekop tanah untuk menimbun sumur tersebut, padahal di dalamnya ada keledai. Ketika si keledai menyadari apa yang sedang terjadi, ia meronta-ronta. Tetapi kemudian ia menjadi diam. Setelah beberapa skop tanah dituangkan ke dalam sumur, si petani melihat ke dalam sumur dan tercengang melihatnya. Kenapa, sahabat? Walaupun punggungnya terus ditimpa oleh berskop-skop tanah dan kotoran, si keledai melakukan sesuatu yang sangat menakjubkan. Ia mengguncang-guncangkan badannya agar tanah yang menimpa punggungnya turun ke bawah, lalu menaiki tanah itu. Si petani terus menuangkan tanah kotor ke atas punggung hewan tersebut. Namun si keledai juga terus mengguncang-guncangkan badannya dan kemudian melangkah naik. Si keledai akhirnya bisa meloncat dari sumur dan kemudian melarikan diri seketika itu. Sahabat Ras FM, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari keledai mengenai kehidupan ini. Kehidupan ini terus saja menuangkan tanah dan kotoran kepada kita, segala macam tanah dan kotoran. Lalu cara untuk keluar dari sumur itu atau kita keluar dari kesedihan dan masalah adalah dengan mengguncang-guncangkan segala tanah dan kotoran dari diri kita atau pikiran kita, hati kita, dan melangkah naik dari sumur itu dengan menggunakan hal-hal tersebut sebagai pijakan. Setiap masalah-masalah kita merupakan satu batu pijakan untuk melangkah. Kita dapat keluar dari sumur yang terdalam dengan terus berjuang. Jangan pernah menyerah. Guncangkanlah hal-hal negatif yang menimpa dan melangkah naik untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Hari ini kita belajar dari Sang Keledai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.